di jalan Allah. Jadi ayat ini adalah ayat tentang diwajibkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad artinya berjuang, mengangkat senjata melawan musuh. Di jalan Allah artinya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah yang berjihad di jalan Allah. Kata sahabat tersebut, rajulun yuqatilu hamiyatan. Seseorang berjihad, berperang karena hamiyah. Hamiyah artinya adalah menjaga kehormatan. Wa rajulun yuqatilu syaja'ah. Dan seseorang yang berjihad karena ingin menampakkan keberanian. Ayyuhuma fi sabilillah, siapakah di antara mereka berdua ini yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang agar agama Allah tinggi, maka dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berjihad di jalan Allah, maksud di jalan Allah adalah yaitu berperang melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik i'tiqadi untuk menegakkan agama Allah. Di jalan Allah maksudnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga terdapat perkara niat. Semestinya seorang yang berjihad dia niatkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berjihad yang tidak disertai dengan niat tersebut, maka dia adalah orang yang pertama kali dibakar, disiksa di dalam api neraka jahannam. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan awalun nas, yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka dari manusia adalah orang-orang yang beramal saleh tetapi niatnya tidak saleh. Amalannya baik, bahkan amalan-amalan yang tinggi, di antaranya menuntut ilmu, tetapi liyuqala annahu alim, agar dikatakan dia sebagai orang berilmu, yang lainnya bodoh, agar dia terlihat sebagai orang yang berilmu. Maka orang ini awwalu man tusa'aru bihin nar, orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Atau yang kedua yaitu rajulun qatala fi sabilillah, agar dia dikatakan liyuqala annahu jari, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dikatakan dia sebagai seorang pemberani. Waqad qil, dan dikatakan itu di dunia, dia sebagai seorang pemberani. Ternyata dia adalah orang yang pertama kali dibakar dari api neraka. Yang ketiga yaitu seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyuqala annahu sakhi, agar dikatakan dia sebagai seorang yang dermawan. Waqad qil, dan dia sudah diucapkan itu oleh manusia, orangnya dermawan dan semisal. Maka orang-orang yang bertiga ini, meskipun dia mengamalkan amalan-amalan saleh, bahkan puncak dari amal saleh, tetapi ketika niatnya tidak saleh, menjadikan mereka akhirnya orang-orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Jadi ketika penulis mengatakan bahwa fardul qital fi sabilillah. Ayat ini menunjukkan hukum wajibnya berjihad di jalan Allah. Ini adalah merupakan perbaikan niat bagi seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan dia berjihad, mengangkat senjata, meninggalkan keluarga, bertaruhan dengan nyawanya, meninggalkan harta, pekerjaan, jabatan, itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah dalam artian menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika ada kata berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah berarti adalah berjihad yang sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal bunuh, tidak asal tebang, tidak asal tebas leher, tidak. Ya. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, kaum sebagian orang yang menatasnamakan dirinya berjihad, mereka suka memenggal leher. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berjihad hampir 29 kali di dalam hidup beliau. Tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya beliau memenggal leher musuhnya dengan tangan beliau langsung. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata berjihad di jalan Allah harus sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu diwajibkannya berjihad? Kemudian kapan seseorang disunnahkan untuk berjihad? Apa saja yang boleh dibunuh tatkala berjihad? Apa saja yang boleh ditebang tatkala berjihad? Itu semua sudah ada aturannya dalam agama Islam. Tidak semua orang yang mengangkat senjata kemudian dia dikatakan berjihad di jalan Allah. Apakah ketika seorang atau sebuah daerah diserang oleh orang-orang kafir, daerah tersebut apakah dia wajib untuk berjihad atau tidak? Itu semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Jadi maksud kata-kata berjihad di jalan Allah yaitu berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, agama Allah sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah bom membunuh diri? Maka ini semua sudah diatur dalam agama Islam. Kemudian penulis mengatakan, ba'dama kanal mu'minun ma'murina bitarkih. Karena setelah sebelumnya kaum muslim diperintahkan untuk meninggalkannya. Adanya syariat jihad itu setelah beliau Nabi Muhammad SAW berjihad, berhijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Adapun setelah selama beliau menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, maka tidak ada syariat jihad. Dan di sini terdapat pelajaran yang menarik bahwa ketika kaum muslim di saat lemah dan tidak bisa menunjukkan kekuatan, maka belum disyariatkan untuk berjihad. Kita berjihad bukan dengan modal nekat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah turhibuna bihi aduwallah." Dan siapkan untuk musuh-musuh kekuatan yang menakutkan para musuh. Memang kekuatan bukan sumber segalanya, akan tetapi kita berjihad di jalan Allah, salah satu aturannya adalah tidak boleh dengan modal nekat. Harus dengan persiapan yang matang, melihat keadaan kaum muslim, apakah mereka siap atau tidak. Bukankah ketika ada peperangan yang disebut dengan Jaisul Usrah, yaitu pasukan yang sulit. Karena pasukan, kenapa dinamakan sulit? Pasukan pada waktu itu mempersiapkannya di masa-masa sulit, paceklik. Di masa-masa kemarau, di kota Madinah tidak ada penghasilan yang diharapkan untuk bisa dibawa saat berperang. Karena berjihad membutuhkan harta. Makanya salah satu dari 8 golongan yang mendapatkan zakat atau disebut mustahik zakat, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah pada ayat itu, surah At-Taubah ayat 60, adalah orang-orang yang mengangkat senjata di medan pertempuran melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dikatakan di jalan Allah dalam maknawi, seperti menuntut ilmu, seperti juga membantu orang lain, tidak. Akan tetapi maksud dari ayat tersebut wal jihadu fi sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarga dan harta. Ini menunjukkan sekali lagi ba'dama kanal mu'minun ma'murina bitarkih, setelah kaum muslim diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi sebelum ada kekuatan, kaum muslim diperintahkan untuk meninggalkannya karena mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Wad-din mabniyun 'alal masalih, dan agama dibangun di atas kemaslahatan. Mana yang lebih baik, maka itu yang diambil. Ya. Makanya ada kaidah disebutkan oleh para ulama usul fikih, jalbul masalih muqaddamun ala tarkil mafasid. Artinya mengambil kebaikan itu lebih didahulukan dibandingkan meninggalkan keburukan. Ya, menjaga nyawa lebih utama dibandingkan seseorang bertempur tanpa ada kekuatan. Lidhafihim wa adam ihtimalihim lidzalik. Karena mereka masih lemah dan tidak mampu. Lihat, ini jelas sekali. Karena mereka masih lemah dan tidak mampu. Kemudian, falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kathara al-muslimuna wa qasara al-muslimuna wa qawwu. Artinya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah pada tahun keberapa Hijriah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Satu. Namanya juga hijrah. Ya. Nabi Muhammad SAW berhijrah berarti pada tahun ke-1 Hijriah. Lawang tahun Hijriah itu dimulai dengan Hijriah. Kada mengetes pian aja guringan kan ini. Ya. Ulun waktu tes kuliah di Madinah. Waktu itu tesnya di Jakarta, Syekh datang. Syekhnya kita temui waktu itu di kuliah. Syekh dari Al-Qashqari, dari Cina malahan, tapi sudah jadi orang Arab Saudi, tapi asli Cina. Kata dia, Ibnu Umar, man abu? Ibnu Umar, bapaknya siapa? Hah? Ibnu Umar, itu bapaknya siapa? Sampai sidin begini. Artinya menakut-nakuti. Ibnu Umar, man abu? Umar, saya bilang. Habis itu saya keluar. Benar gak tadi? Benar gak tadi? Ya benar, Umar. Ya. Jadi hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-1 Hijriah. Karena memang tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan jumlah wa kathara al-muslimun wa qawwu, dan jumlah kaum muslimin bertambah banyak dan kuat. Amarahumullahu ta'ala bil qital. Allah memerintahkan mereka untuk berperang. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berperang. Lihat, ada perkataan menarik dari Imam Al-Katsir, saya bacakan perkataan beliau ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Ini tidak ada dalam buku terjemahan kita, saya bacakan dari tafsir Imam Al-Katsir. Hadza ijabun minallahi ta'ala lil jihadi wal muslimin 'alal muslimin. Ayat ini adalah merupakan ayat yang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad atas kaum muslim. An yakuffu syarral a'da min hauzatil Islam. Lihat, ini tujuan jihad, yaitu mencukupkan keburukan musuh yang mengganggu tempat-tempat kaum muslim. Nah, itu dia. Salah satu tujuan jihad itu. Ya, makanya kalau seandainya ada musuh yang datang, maka pada saat itu wajib kita untuk berjihad. Karena mempertahankan pertama darah kaum muslim, yang kedua tempat tinggal kaum muslim. Kemudian beliau mengatakan, qala Az-Zuhri, Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan al-jihad wajibun ala kulli ahad, ghaza au qa'ada. Jihad wajib atas setiap orang, baik dia itu berperang ataupun sambil dia duduk. Fal qa'idu alaihi idza stu'ina au yu'id. Artinya, orang yang berjihad dalam keadaan duduk, dalam artian daerahnya tidak diserang oleh musuh, maka dia wajib. Kalau seandainya ada kaum muslim yang sedang diserang oleh musuh, kemudian kaum muslim ini minta tolong kepada orang yang tidak diserang tadi, dia wajib untuk mendatangi. Nah, dan ini kan terjadi banyak. Misalkan Kuwait ingin diserang, maka minta tolong kepada Arab Saudi. Jadi, karena idza stu'ina au yu'in, artinya jika dimintai tolong atau ingin menolong. Wa idza stughitha au yughith, jika dimintai tolong dalam keadaan sempit atau ingin menolong. Wa idza stunfira au yunfar, wa idza stunfira an yunfar, an yunfar, artinya jika dimintai keluar untuk berperang. Jadi pemerintah setempat, misalkan Bapak Presiden Joko Widodo hafizahullah taala, beliau minta kita untuk berjihad. Ayo kalian seluruhnya, keluarga pemurus dalam, berjihad. Maka wajib kita untuk berjihad. Karena istunfir, istunfir itu artinya diminta oleh pemerintah yang sah untuk berjihad. Wajib. Ya. Wajib itu. Wa illam yuhtaj ilaihi qa'ad. Kalau seandainya tidak dibutuhkan, maka dia seperti biasa, duduk, hidup di tengah masyarakat. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wa lihadza tsabata fi sahih man mata wa lam yaghzu wa lam yuhdits nafsahu bil ghazw mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan belum berperang dan belum belum menitipkan ataupun membesitkan di dalam hatinya untuk berperang, niscaya ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Niscaya ia akan mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Maksud mati dalam keadaan jahiliyah bukan kafir. Ingat itu baik-baik. Garis bawahi, maksud mati dalam keadaan jahiliyah, dan itu banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti perbuatan jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah dari kota Najd, salah satu pendiri negara Arab Saudi, beliau mempunyai tulisan kecil begitu, judulnya Masail Jahiliyah. Artinya permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah. Yang tujuan beliau menulis itu adalah untuk pelajaran bagi kaum muslim, agar kaum muslim tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi sekali lagi, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Bukan berarti mati dalam keadaan kafir, akan tetapi kebanyakan kaum jahiliyah meninggalnya seperti ini. Itu dia. Dan itu dosa besar. Kebanyakan kaum jahiliyah meninggalnya seperti ini. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Falihadza sa'alu an hukmihima. Fa amara Allah fa ka'annahu waqa'a fihi isyafan. Ya. Wa akhbara annahu makruhun linnufus bima fihi min at-ta'bi wal masyaqqah wa husuli anwa'il makhawif wa ta'arrudi lil matalif. ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. Artinya, Allah memerintahkan mereka untuk berperang, dan Allah mengabarkan bahwasanya peperangan itu sangatlah dibenci oleh jiwa. Kenapa Pak dibenci? Hah? Karena manusia takut mati. Satu. Yang kedua, kenapa dibenci? Karena manusia cinta dunia, harta, keluarga, maka susah, ya. Sangatlah dibenci oleh jiwa karena mengandung keletihan, susah, capek, kesusahan, dan menghadapi hal-hal yang menakutkan dan membawa kepada kematian. Ini semua yang membuat seseorang benci terhadap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun demikian, berjihad itu merupakan kebaikan yang murni. Ya, kebaikan yang murni karena memiliki ganjaran yang besar. Ini salah satu kenapa jihad baik, karena di dalamnya terdapat ganjaran yang besar. Ganjaran orang berjihad, orang mati berjihad di jalan Allah, apa ganjarannya? Hah? Mati syahid. Kalau mati syahid memang kenapa? Hah? Kalau mati syahid kenapa? Langsung masuk surga, kecuali yang punya hutang. Ya, hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzam." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya. Illa dain, kecuali hutang. Maka hutang tersebut berarti lebih berat dibandingkan berjihad. Ada penjelasan menarik oleh Imam Nawawi, sedikit menyimpang tentang hutang. Imam Nawawi menjelaskan kenapa hutang lebih berat dibandingkan berjihad, karena berjihad itu amalan pribadi. Amalan pribadi. Sedangkan hutang apa? Berkaitan dengan hak manusia. Hak manusia ini mau dia maafkan atau tidak, itu masalahnya. Makanya para ulama mengatakan, seperti Imam Nawawi mengatakan, bahwa ad-duyun la tukaffar bil a'malis salihah. Artinya hutang-hutang itu tidak dibalas atau tidak ditambal dengan amal saleh. Jadi gak bisa orang misalkan ahli sholat, sholat sunnah, sholat wajib, sholat tahajud, sholat isyrok, sholat witir, sholat macam-macam, dia ahli sholat atau ahli puasa, itu bisa menambal hutangnya. Gak bisa itu. Itu hak, itu adalah hubungan dia dengan Allah. Hukukullah. Itu hak-hak Allah. Adapun hukukul adamin, hak-hak manusia, maka itu dibangun dengan cara saling meminta di hari kiamat. Mabniyatun 'alal musyahah, kata para ulama. Dibangun saling meminta. Karena semuanya orang ingin masuk surga. Kalau dia maafkan berarti dia tidak dapat pahala nantinya. Maka dia ingin mengambil bagiannya. Makanya perhatikan baik-baik, itu garis bawahi baik-baik, bahwa hak-hak antar manusia tidak bisa ditambal dengan amal soleh. Gak bisa. Harus minta halal. Dan ini bukan hanya hutang dalam perkara uang saja, tidak. Tetapi misalkan seseorang pernah memukul orang lain, pernah membunuh orang lain, pernah mengambil harta orang lain, maka itu dibangun di atas saling meminta di hari kiamat. Dan tidak bisa ditakfir, dihapuskan dengan dosa amal saleh, gak bisa. Dengan amal saleh, tidak bisa itu. Ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Maka itu keutamaan dari berjihad di jalan Allah. Diampuni seluruh dosa. Nah, ada lain yang mengetahui keutamaan? Saya sering menyinggung tentang masalah ini. Siapa yang tahu keutamaan sesuatu, maka dia akan mengagungkan sesuatu tersebut. Yang tahu keutamaan Ramadan, dia akan mengagungkan Ramadannya. Yang tahu keutamaan berjihad di jalan Allah, dia akan mengagungkan berjihad di jalan Allah. Kita tahu tadi salah satu hadis riwayat Imam Muslim, bahwa keutamaan berjihad di jalan Allah adalah menghapuskan dosa seluruhnya kecuali hutang. Yang lain, memberikan syafaat kepada 70 dari para kerabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia mempunyai kebaikan yang luar biasa, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya, dari kerabatnya. Nah, yang lain, keutamaan berjihad di jalan Allah. Hah? Rohnya di apa namanya, di paruh burung. bergelantungan di surga. Itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah tempatnya di dalam surga. Keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Ini semua kita bicarakan untuk apa? Untuk mengetahui keutamaan berjihad dan juga untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa itu orang-orang cuma tugasnya maunya duduk di masjid aja, enggak mau berjihad di jalan Allah. Tidak. Kita sekarang ini tugas kita menuntut ilmu. Kalau diperlukan ada perintah dan berjihadnya syar'i, maka kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk buka sulit mungkin. Karena enggak pernah olahraga. Ya. Baik, para ikhwah, yang keempat. Nah, bidadari, Kak Saiful paling ingat angkain ini. Kak Saiful lah buai lain ulun. Ya, bidadari, mendapatkan berapa bidadari, Kak? 2 bidadari. Ya. Mendapatkan bidadari. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada hal yang merupakan keutamaan-keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sudah sunnatullah fi syariah. Sudah kebiasaan Allah di dalam syariat Islam. Setiap ada amalan pasti ada hal-hal yang menunjang untuk orang kaum muslim mau beramal. Salah satunya disebutkan keutamaan-keutamaan amalan tersebut. Ya. Dan ingat, menginginkan keutamaan dari amalan tersebut saat beramal tidak merusak niat. Menginginkan surga saat beramal tidak merusak niat. Kita tidak seperti orang sufi yang sekarang sudah mulai digalakkan lagi oleh sebagian orang-orang yang mendewakan akalnya bahwasanya surga itu enggak penting. A'udzubillah. Hah? Itu menghina surga. Surga itu tidak penting. Itu namanya menghina surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mendapatkannya. "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun" dalam surah Al-Mutaffifin. Dan di dalam hal itu, yaitu masuk surga, hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apa yang kau baca di dalam salatmu?" Maka Abu Dzar mengatakan, "La uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebagus engkau dan sebagus doanya Mu'adz. Lalu apa yang kau baca? "As'alul jannah wa a'udzu bihi minan nar." Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung dari Allah neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haulaha nudandin." Sekitar itu permintaan kita. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta surga dan jauh dari api neraka. Dan itu adalah orang yang paling ikhlas, paling takut, paling khusyuk kepada Allah sebagaimana sabda beliau kepada 3 orang sahabat Nabi, "In wallahi inni la'atqakum wa akhsyakum lillah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian. Beramal ingin dapat pahala tidak mengurang keikhlasan. Ya, tidak mengurangi keikhlasan. Yang jelas dia harus tujuannya Allah Subhanahu wa taala dahulu, adapun nanti dia mendapatkan pahala tersebut, maka itu tidak mengurangi keikhlasan. Beramal ingin surga tidak mengurangi keikhlasan. Ya. Dan itu menghina surga. Menghina surga. Saya dulu, mungkin belasan tahun yang lalu, punya kajian judulnya Studi Banding Ajaran Ahlus Sunnah dengan Ajaran Tasawuf. 6 pertemuan. Salah satu yang dibicarakan, studi banding, perbandingan antara ajaran Ahlus Sunnah dengan ajaran Tasawuf adalah mereka menghinakan neraka dan surga. Makanya ada perkataan yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, "Abadtullah la khawfan min nari wa la iqaban min jannatih wa la raja'an min jannatih wa la khawfan min nari." Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka atau bukan karena ingin surga. Oh, ini menghina surga, menghina neraka. ya, meremehkan neraka. Orang harus takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harus berharap terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar itu. Ya, surga tidak penting. Ini manak di media-media sosial. Surga itu tidak penting. Ini tidak benar. Ya, perkataan yang keliru, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mungkin bagus, mengajak orang agar ikhlas, hati murni hanya kepada Allah. Akan tetapi tujuan bagus harus dengan cara yang benar, yaitu dengan cara Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Intinya begini Pak, beragama itu sangat mudah, yaitu yang sebagaimana disampaikan oleh Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yatruku lana maqalan. Setiap ibadah yang belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka janganlah kamu mengerjakannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sesuatu apapun yang bagi kita kecuali sudah mereka jelaskan. Maka apapun permasalahan yang terjadi di zaman sekarang ini, selalu dalam hati kita, hal lahu salaf, ada enggak sahabat yang berkata seperti itu? Ada enggak sahabat yang berkata seperti itu? Selalu melihat di fenomena yang terjadi di masyarakat, ada enggak para sahabat yang melakukan seperti itu? Selalu seperti itu. Kalau seandainya ada, maka sudah kita diam. Berarti ini masalah khilafiyah. Kalau tidak ada, maka berarti ya itu keliru, karena belum ada di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhbara annahu makruhun linnufus lima fihi min at-ta'ab wal masyaqqah wa husuli anwa'il makhawif wa ta'arrud. Ini sudah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya peperangan itu sangatlah dibenci oleh jiwa karena mengandung keletihan, kesusahan, menghadapi hal-hal yang menakutkan dan membawa kepada kematian. Tetapi sekalipun demikian, berjihad itu merupakan kebaikan yang murni. Ini yang kita berhenti di sini. Kebaikan murni, benar-benar murni, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki ganjaran yang besar dan menghindarkan dari siksa yang pedih. Ya, menghindarkan dari siksa yang pedih. Ini menunjukkan bahwa apabila jihad itu wajib kemudian dia tidak berjihad, maka berarti dia termasuk daripada dosa besar. Pertolongan atas musuh. Pertolongan atas musuh dan kemenangan dengan ghanimah dan sebagainya yang merupakan akibat baik dari apa yang tidak disukai tersebut, ya. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kalian berperang dan itu dibenci oleh kalian, sesuatu yang kalian benci. Meskipun dibenci, tetapi kenapa tetap disyariatkan? Karena di belakangnya terdapat keutamaan sangat luar biasa. Keutamaan-keutamaan ganjaran pahala, ya, kemudian terlepas dari siksa, kemudian juga mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam. Kemudian juga mendapatkan ghanimah. Ghanimah di sini adalah harta rampasan perang. Ya, kemenangan dengan ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Dan sebagainya yang merupakan akibat baik dari apa yang tidak disukai tersebut. Yang jelas salah satu keutamaan berjihad adalah tersebarnya agama Islam. Ya, tersebarnya agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Wa dzalika mithlul qu'ud 'anil jihad li tarabir rahah, fa innahu syarr li'annahu yu'qibul khudlan wa tasallutul a'da 'alal islami wa ahlihi wa husulil dhulli wal hawan wa fawatul ajri al 'adzim wa husulil iqab. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Hal itu seperti tidak ikut pergi berjihad demi menikmati istirahat. Itu adalah sebuah keburukan, karena akan mengakibatkan kehinaan, penguasaan musuh terhadap Islam dan pengikutnya, terjadinya kerendahan dan hina dina, hilangnya kesempatan mendapatkan pahala yang besar, dan sebaliknya akan memperoleh hukuman. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Kita maksud yang disebutkan oleh penulis adalah kita ingin tenang-tenang di dunia. Kita ingin duduk-duduk leha-leha, banyak istirahat, tidak ada peperangan. Maka itu mungkin buruk bagi kalian. Dari sisi mana? Yaitu bahwa tanpa jihad di jalan Allah, akhirnya agama Islam dan terutama pengikutnya ditindas, dihina, dikatakan tidak mempunyai kekuatan. Itu satu. Yang kedua, tidak mendapatkan pahala yang besar berarti. Dua. Yang ketiga, malah mendapatkan hukuman atas dosa dia tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan-keburukan yang didapat padahal dia anggap hal tersebut adalah menyenangkan hati. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadhihi al-ayat 'ammatun muttaridatun 'afi anna al-af'al al-khair allati takrahuha an-nufus lima fiha min al-mashaqqah annaha khairun bila syak wa anna af'al al-syarr allati tuhibbu an-nufus lima tatawahhamuhu fiha min ar-rahah wal ladzah fa hiya syarrun bila syak." Artinya, ayat ini adalah umum lagi luas, maksudnya hukumnya bukan hanya pada jihad saja, umum lagi luas, bahwa perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya jihad saja, semua perbuatan baik yang dibenci oleh jiwa manusia karena ada kesulitan padanya, itu adalah suatu yang baik tanpa ada keraguan. Ya, kadang kita berat untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena mungkin di situ ada kebaikan. Ya, mungkin di situ dia merasa berat jiwanya, maka dia berat untuk mengerjakan tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ayat ini umum sifatnya. Kadang seseorang mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi dia. Kadang seseorang dia membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi dia. Nah, itu dia. Kemudian penulis mengatakan, dan bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang disenangi oleh jiwa manusia karena apa yang diperkirakan olehnya bahwa padanya ada keenakan dan kenikmatan, ternyata juga buruk tanpa ada keraguan. Apa maksudnya? Sebagian orang sering mengira, oh yang seperti ini lebih enak deh. Padahal disitulah terdapat kesengsaraannya. Ternyata buruk juga. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ahwalud dunya falaysa al-amru muttaridah walakinnal ghaliba 'alal 'abdi al-mu'mini annahu idza ahabba amran minal umur faqayyadallahu lahu minal asbab ma yasrifuhu 'anhu annahu khairun lah. Artinya, perkara dunia tidaklah bersifat umum. Ini kalau tadi perkara akhirat. Perkara dunia tidaklah bersifat umum, akan tetapi kebanyakan orang apabila ia senang terhadap sesuatu perkara, lalu Allah memberikan baginya sebab-sebab yang membuatnya berpaling darinya, maka hal itu adalah suatu yang baik baginya. Ya. Fal awfaq lahu fi dhalik an yashkurallah wa yaj'al al khaira fil waqi' li'annahu ya'lamu anna Allah ta'ala arhamu bil ibad bil 'abdi min nafsihi. Maka yang paling tepat baginya dalam hal itu adalah ia bersyukur kepada Allah dan meyakini kebaikan itu ada pada apa yang terjadi, karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada dirinya sendiri. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa aqdaru ala maslahati 'abdihi minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya kebaikan buat hambanya daripada dirinya sendiri. Artinya saking penyayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mencintai sesuatu kemudian tidak diberikan oleh Allah, seakan-akan habis kebaikan dia. Seakan-akan kebaikan hanya pada yang ia cintai. Ini tidak benar. Ya. mungkin dia mencintai sesuatu, malah itu adalah buruk baginya. Makanya Allah tidak kasih kepada dia. Mungkin dia membenci sesuatu, padahal itu baik bagi dia. Makanya Allah kasih dia. Misalkan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut harta terbatas. Atau banyak penyakit. Atau macam-macam problematika hidup. Itu ternyata lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena mungkin dia lebih bisa berdoa, tidak sombong, merasa lemah, dan semisalnya. Karena ada sebagian orang yang satu kali berdoa, ya Allah, luaskanlah saya rezeki. Akhirnya datang, rezeki melimpah ruah. Ya, ternyata setelah datang rezeki melimpah ruah, malah dia lelet untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang pengen pilih? Banyak rezeki, tidak ibadah. Atau tidak ada rezeki, ahli ibadah. Nah, ahli ibadah, banyak rezeki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, suatu kesembuhan kita inginkan. Ternyata di balik itu ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat sebuah cerita. Kita di Arab Saudi dulu setiap hari Ahad itu ke penjara. Penjara menemui kawan-kawan senegara kita untuk kita dakwahi setiap hari Ahad. Ada seorang dari Filipina, beliau itu di penjara karena membunuh satu keluarga, suami istri. Di sang istri awalnya minta didatangkan tenaga kerja dari negaranya juga, yaitu dari Filipina. Mungkin sang suami mungkin punya jabatan, jadi dia boleh mendatangkan tenaga kerja. Maka sang istri cemburu kepada tenaga kerja ini. Suaminya mungkin merasa, dia merasa suaminya lebih perhatian kepada si tenaga kerja orang rumah itu. Padahal ya, yang minta untuk didatangkan orang rumah, istrinya juga. Akhirnya istrinya cemburu. Karena cemburu, suaminya pas waktu suatu hari, suaminya sedang bekerja di luar, sang orang rumah, tenaga kerja tersebut, dibunuh oleh istrinya. Dibunuh, kemudian dia bingung. Dibunuh di kamar mandi. Suaminya pulang, melihat istrinya membunuh sang tenaga kerja. Bingung juga. Akhirnya mereka, saking bingungnya, mereka potong-potong sedikit-sedikit. Mereka masukkan dalam plastik. Kemudian mereka bingung mau buang di mana. Akhirnya kamar mandinya digali. Kamar mandi digali. Kemudian setelah itu, sudah seperti biasa. Tidak ada apa-apa. 2 tahun berlalu, seperti itu mereka menyimpan dosa. Akhirnya setelah 2 tahun dia pindah apartemen. Pindah ke tempat yang lain. Karena apartemen yang dia tinggali ingin diperbaiki. Nah, setelah dia pindah, tidak beberapa lama dia ditangkap polisi. Kenapa? Karena rupanya yang punya apartemen memperbaiki kamar mandinya. Dapatlah plastik tersebut. Dan 2 orang ini punya anak-anak kecil. Otomatis 2 orang ini akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan diponis mendapatkan apa begitu ya. Nah, kemudian, dan mereka berdua ini dalam keadaan kafir, karena orang Filipin, kafir. Akhirnya di penjara didakwahi oleh kawan-kawan saya dari Filipin, ustadz-ustadz dari Filipin, masuk Islam 2-duanya. Dan suaminya jadi penghafal Quran. Dan menghafal mereka itu ajib di sana, karena mereka kan tidak bisa baca bahasa Al-Quran. Mereka menghafalnya dari tulisan-tulisan Latin. Jadi kalau suruh baca, bacaannya belepotan, tapi dia hafal. Jadi tulisan Latin. Jadi kalau ada Yasin itu kan, ada tulisan Latinnya, Yasin tulisan Latinnya, itu dia hafal. Anak-anaknya, karena di Arab Saudi sangat memperhatikan hak, maka anak-anaknya dimasukkan ke dalam program Hadhanah. Hadhanah itu adalah orang tuanya yang masuk ke dalam penjara, maka anak-anaknya yang masih kecil yang belum baligh dipelihara, dirawat. Anak-anaknya juga menjadi penghafal Quran. Itu hikmah Allah. Ya, hikmah Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu, tetapi itu lebih baik bagi kalian. Ada yang mengomentari cerita ini. Kata ustaz, kata mereka, "Ustaz, kalau ingin dapat kebaikan jangan begitu dulu deh," katanya. Ya. Masa masuk penjara dulu, bunuh orang dulu? Tidak juga seperti itu. Tapi hikmah yang kita ambil dari cerita ini, dan cerita ini hakiki, saya dapat langsung, yaitu kadang kita membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kita, dan itu berat. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengetahui akan hal gaib. Dan kadang-kadang ayat ini, bukan kadang-kadang, ayat ini merupakan pelipur lara bagi siapa yang punya asa, cita, kemudian belum tercapai. Saya jadi ingat kawan saya di masjid ini. Beliau mengatakan ketika melamar perempuan, kemudian, "Gimana mas?" "Ah, belum Ustaz." "Ya biasa Ustaz, alasan klasik." Ya, apa? "Perempuannya ingin melanjutkan sekolah." Alasan klasik itu. Bilang aja nolak gitu. Ya, alasan klasik. Padahal orangnya saleh, orangnya bisa mencari pekerja, bisa menghasilkan pekerjaan, apalagi. Dan ini perlu dirubah, bahkan di antara jamaah perlu dirubah cara berpikir seperti ini. Ya. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang bahwa anak perempuan saya dilamar oleh beberapa laki-laki, kepada siapa saya nikahkan? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Atqahum," yang paling bertakwa di antara mereka. Kenapa? "Li'annal muttaqi," kalau seandainya orang bertakwa, "idza ahabbaha akramaha," kalau orang bertakwa, suaminya itu bertakwa, kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. "Wa in karihaha lam yadhlimha," kalau seandainya dia membenci istrinya, maka dia tidak akan, karena dia takwa, dia tidak akan menzalimi istrinya. Ini kurang apa lagi? Maka mas tersebut mengatakan, "Belum Ustaz." "Ya alasan klasik Ustaz." "Ya sudah sabar," saya bilang. "Lalu ibu gimana?" Kata beliau, ibunya yang bagus jawabannya. Kata beliau, "Ya berarti itu gak cocok untukmu." Ya. Ini kekuatan takdir berbicara. Bagus tuh jadikan judul pengajian, kekuatan takdir berbicara. Ya. Berarti itu tidak cocok untukmu. Mungkin itu kita benci, ditolak, ditolak, ditolak. Ternyata ya, itu lebih baik bagi kita. Kalau dia si fulanah dipaksakan untuk jadi istri kita, mungkin dia akan melihat sesuatu bukan dari sisi agama atau tidak baik untuk kita dan semisal. Dan itu berat. Saya berbicara seperti ini mudah. Saya sendiri kalau menghadapi sesuatu itu berat. Tapi itulah konsep dalam beragama. Mungkin sesuatu yang kita benci itu adalah lebih baik bagi kita. Ya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis sedikit lagi. Maka yang paling tepat baginya dalam hal ini adalah ia bersyukur kepada Allah dan meyakini kebaikan itu ada pada apa yang terjadi, karena ia mengetahui bahwa Allah lebih sayang kepada hambanya daripada dirinya sendiri, lebih kuasa memberi kemaslahatan buat hambanya daripada dirinya sendiri, lebih mengetahui kemaslahatannya daripada dirinya sendiri. Tiga hal ini penting nih. Ya. Ini tanamkan baik-baik ini. Allah itu sangat penyayang terhadap hambanya, lebih sayang dibandingkan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita dibandingkan diri kita sendiri. Yang ketiga, Allah mampu untuk memberikan itu. Tapi Allah tidak memberikan karena memang bukan maslahat untuk kita. Jadi kapan itu ada dalam masalah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama untuk asa yang belum tercapai-capai. Ya, membuat perusahaan bangkrut, usaha ini bangkrut dan semisalnya. Belum tercapai-capai. Maka ingat itu, tiga itu. Kebaikan, mungkin itu lebih baik baikkan. Kata-kata lebih baik ini, ya, bisa kita kuatkan dalam hati kita dengan memahami tiga hal ini. Allah penyayang terhadap hambanya. Yang kedua, Allah tahu mana yang lebih maslahat untuk hambanya. Yang ketiga, Allah sangat mampu kalau Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, seperti itu. Jujur, Pak, ketika saya boleh bercerita masalah pribadi saya. Penyakit kulit ini timbul di bibir, di pertama kali di kaki dia. Di kaki masih bisa ditutup-tutupi. Hampir 3 tahun lebih. 3 tahun. Saya di kota Madinah, kaki saya tidak pernah menginjakkan lantai Masjid Nabawi secara langsung. Karena saya selalu memakai kaos kaki. Saking malunya untuk memperlihatkan penyakit ini. Dan senantiasa memakai training yang sangat ketat, yang disebut oleh orang Arab bijama. Itu hanya dipakai sebenarnya musim dingin. Tapi saya pakai ketika musim panas, musim dingin, saya pakai. Kenapa? Untuk menutupi aib tersebut. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala berdoa, ini waktu awal-awal, tatkala berdoa kita menangis, menangis berdoa, sujud nangis. Bukan untuk minta sembuh, tapi mengeluh. Nah, itu keliru. Mengeluh, apa mengeluhnya? Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa enggak yang lain aja? Apalagi waktu itu pas lagi mau nikah. Ya, melihat orang-orang Arab Saudi yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Mereka itu pecinya begini saja ganteng, subhanallah. Iya. Saya jadi, ya Allah, gimana ini? Mau ngelamar gimana? Ya. Jadi itu yang membuat berat. Apalagi kadang-kadang di samping-samping kadang-kadang kawan-kawan tidak mendukung. Misalkan mulai tumbuh di sini. Asalnya tidak kelihatan sama mulai tumbuh di sini. Pas Ramadan, Ramadan itu saya ingat. Waktu iktikaf. Ribut sendiri dia. Dia, kenapa ini? Kenapa ini? Saya langsung marahin dia. Marahin dalam artian kita belum menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu lebih baik bagi kita. Maka kadang-kadang karena keterbatasan manusia terhadap hal gaib itu adalah menjadikan dia sering menuduh Allah tidak adil. Sering menuduh Allah yang tidak baik. Padahal nah itu pelipur laranya tiga tadi yang saya katakan, yang disebutkan oleh penulis. Yaitu apa? Dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang dibandingkan dirinya sendiri. Yang kedua, dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang maslahat untuk dirinya. Ya, saya ingat Syekh Abdul Razzaq pernah menyebutkan sebuah hadis. Ternyata pas saya cari hadisnya ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Allah berfirman, "Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatuhul ghina." Ada dari hamba-hambaku kalau aku kasih kekayaan dia, dia malah rusak dengan kekayaannya. Makanya dikasih miskin. Loh, miskin aja sombong. Gimana kaya? Ya? Nah, seperti itu. Wa inna min ibadi law sahhatuhu la afsadatuhu sihha. Di antara hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kesehatan, maka kesehatan tersebut akan membuat dia sombong. Makanya dikasih penyakit agar dia tahu diri, agar dia senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kadang-kadang diberikan istidraj, sekali doa langsung kabul. Akhirnya yang ada ujub, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, doa selesai satu kali nih, selesai. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan itu kepada kita. Tapi karena ada maslahat yang lebih baik, maka Allah tidak memberikannya. Kemudian Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lihat, ayat ini diakhiri dengan pengetahuan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka ingat selalu, Pak, apabila ada masalah enggak selesai-selesai, maka mungkin ini baik. Allah lebih mengetahui. Seperti itu. Mungkin ini baik. Allah lebih mengetahui. Maka yang pantas bagi kalian adalah kalian sejalan dengan takdir-takdirnya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan kalian. Dan tatkala perintah berperang pada ayat di atas tidak dibatasi, pastilah akan mencakup bulan-bulan haram dan selainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan peperangan pada bulan-bulan haram dengan berfirman pada ayat yang ke-217. Ini kira-kira ini adalah perkara hati yang menarik pagi ini yang harus kita pelajari, yaitu masalah beriman kepada takdir membuat kita lebih kokoh, kuat, dan lebih tahu kedudukan Allah terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.